kembali padamu. Menutup waktuku, izinkan ku serukan namamu. Sebelum nyawa dalam tubuhku kau ambil, kembali padamu. Karena ku tahu hanya pada dirimu tempatku mengeluh, tempatku mengadu di dalam doaku. Dan demi nafas yang telah kau embuskan dalam kehidupan, sebelum kau memanggilku kembali padamu.